الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. وكان فصل في العرش والكرسي. والعرش في اللغة سرير الملك. سرير الملك. سرير الملك. مالكي. قال الله تعالى عن يوسف: ورفع ثويه على العرش وقال عن ملكة سبع. عن ملكة سبع. ملكة سبع. ولها عرش عظيم. وأما عرش الرحمن الذي استوى عليه فهو عرش عظيم محيط بالمخلوقات وهو أعلاها وأكبرها كحلقة ملقاة في أرض فلات. وأن فضل العرش على الكرسي كفضل الملاك على تلك الحلقة. قال المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العرشية: والحديث له طرق، وقد رواه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه وأحمد في المسند وغيرهم. عرش dalam bahasa Arab artinya adalah sarirul mulki, sarirul maliki. Malik artinya raja. Malak artinya malaikat. Mulak artinya kerajaan. Milik artinya hak kepemilikan. Sarir tempat duduk atau tiban seorang raja. Allah berfirman menciptakan Yusuf: warafa'a abawaihi. Dan dia tinggikan, dia letakkan ibu dan ayahnya alal arsy, di atas arsy, di atas tipan tipannya Yusuf. Waqala an malikati sabain, dan Allah berfirman tentang ratu Saba, malikah, malik raja, malikah ratu, raja perempuan. Walaha, dan Ratu Sabah memiliki arsyun azim. Diban raja yang besar. Adapun Ar-Rahman yang Allah berada di atasnya, maka dia adalah ars besar yang meliputi seluruh makhluk. Dan dia adalah makhluk yang paling tinggi. Dan dia adalah makhluk yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Segala langit yang tujuh ditambah bumi yang tujuh jika dibandingkan kursi kecuali sebuah cincin yang diletakkan di satu padang pasir. Dan tidaklah kelebihan arsy dibandingkan kursi kecuali bagaikan kelebihan padang pasir tersebut dibandingkan cincin tadi." Kata penulis Ibnu Taimiyah di kitab beliau, Kitabul Arsyiah, hadis ini memiliki banyak jalur. Dikatakan oleh Abu Hatim, Ibnu Hibban dalam Sahihnya, dan Ahmad dalam Musnad, dan yang lainnya. Catatan kaki, dikatakan oleh Ibn Hibban, Abu Nu'aym dalam Hilyah, Abu Nu'aym dalam kitabnya Al-Azamah. Demikian juga dikatakan oleh Ibn Mardaweh, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Katsir tafsirnya. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan dilihat oleh Ibn Hibban, memiliki penguat dari jalurnya Mujahid, Akhujahu yang dikatakan oleh Syahid dari jalurnya Mujahid itu dilihatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam kitab tafsirnya dengan sanad yang sahih anhu dari Mujahid. Demikian juga Abd adalah makhluk Allah yang paling berat. Karena itu dalam salah satu doanya, atau pikirnya Nabi mengatakan bazinata arshihi, dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seberat arsy-Nya. Meski kursi yang terbuat dari asari huwa ma yuqadu alaihi wa amal kursi alladhi adafahu Allah ila nafsihi fa huwa mawdi'u qadamaihi ta'ala wa lam yu'abasi radhiyallahu anhuma al-kursi mawdi'u qadamaihi wal ahdu la yufassiru qadrahu ila Allah azza wa jalla rawahul hakim mungkin mustadrak wa qala innahu ala kafi sayfaini wa qadru ya marbu'an wa sawab al-ramu mawdu'u wa hadha al-ma'ra alladhi dhakara Rasul Abbas radhiyallahu anhuma fi kursihi huwa al-mashhuru baina ahli sunnati wa huwa al-maqsudu anhu wa ma ruwiya anhu annahu al-alamu annahu al-ilmu annahu al-ilmu fa ghayru maqsudin wa kadhalika ma ruwiya anil hasani annahu al-arshu dha'ifun la yasihu anhu qalahu ibn kathirin rahimahullahu ta'ala. Nah, sedangkan kursi dalam bahasa Arab artinya adalah diban atau sesuatu yang diduduki. Sedangkan kursi yang Allah sandarkan pada dirinya adalah tempat dua telapak kaki Allah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan kursi adalah mawdi', adalah tempat dua telapak kaki Allah, dan arsy tidak ada yang mengetahui kadarnya dan besarnya kecuali Allah azza wa jalla. Catatan kaki dia adalah Hakim Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Sunnah dinisbah oleh Al-Albani dalam Mukhtasar Ulum. Di atas dikatakan dia adalah Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim mengatakan sesuai dengan kira-kira Bukhari dan Muslim. Redaksi semacam ini dilihatkan marfu'an, namun tak dilihatkan marfu' da'if. Sesuap, anau mawkuf, sehingga yang benar, ini adalah perkataan Ibn Abbas. Yang menjelaskan bahasa yang kursi adalah mawdi' al-qadamain. Wa adal makna dan hal yang disebutkan oleh Ibn Abbas tentang makna kursi itulah yang masyhur di tengah-tengah Ahlus Sunnah. Wal maqsudu anhu, dan itulah riwayat yang mahfud dari Ibn Abbas. Bermaruya, sedangkan riwayat yang anhu dari Ibn Abbas yang mengatakan anhu al-ilmu, bahwasanya yang dimaksud kursi adalah ilmu Allah, fa ghairu mahfudin, maka riwayatnya ghairu mahfud. Ghairu mahfud berarti sama dengan sal. Riwayatnya sal. Dalam ilmu hadis ada hadis namanya mahfud, terjaga. Mahfud kebalikannya adalah riwayat sal. Riwayat sal adalah riwayat yang diriwayatkan oleh para tsiqah namun menyelisihi orang-orang yang aula minhu, lebih baik daripada dia dari sisi banyaknya, dari sisi kesikohannya, dari sisi hafalannya dan yang lainnya. Wakadzalika demikian juga yang dilihatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri diriwayatkan kalau dia mengatakan yang dimaksud dengan kursi adalah kesan yang da'if, tidak sahih. Demikian perkataan Ibn Abbas, Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di tafsirnya. Kemudian kita masuk bab baru, bab yang ke-11 adalah fil ma'iyati, tentang kebersamaan Allah. Bibi. Rasulullah li nafsihi fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam annahu ma'a khalqihi. Wa min adilatil kitabi qawluhu ta'ala wa huwa ma'akum aynama kuntum. وقوله تعالى وأن الله مع المؤمنين وقوله تعالى إنني معكم معكما أسمع وأرى ومن أدلة السنة qaluhu sallallahu alaihi wasallam afdalul imani anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahibihi Abi Bakrin wa huma fil ghori la tahzan innallaha ma'ana wa qad ajma'a ala dzalika salaful ummati salaful ummati wa ammatuha wa a'immatuha wa a'immatuha wal ma'iyatu fi lughati mutlaqul muqaranati wal musahabati lakin muqtadaha walazimaha yaktarifu bistilafil idomati wa qaraini asyaki wal ahwali fatarotan tafkadi istilaton kama yukalu ja'antul ma'a ma'al labani fatarotan tafkadi tahjiyat wa indaron kama yaqulu al-mu'adzibu lirjani ilhab fa'ana ma'aka. Nah, Allah Subhanahu wa Taala menetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan melalui tanda Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya dia bersama makhluknya. Kami adalah dalam kitab dalil Al-Quran tambahnya firman Allah wa ma'akum aynama kuntum, dan Allah bersama, jadi Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dan firman Allah Taala wa anna Allaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Dan Allah berfirman innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua wahai Musa dan Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat apa yang terjadi pada kalian. Di antara dalil sunnah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman yang paling utama adalah engkau yakin bahwasanya Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Setelah terbuat dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Sah, sebagaimana dikatakan oleh Haitami di Majmah Az-Zawaid, Baihaqi dalam kitabnya Asma'ul Sifat, Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyah. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kawannya itu Abu Bakrin, ketika keduanya ada di dalam gua, la tahzan, janganlah engkau sedih, ya Allah bersama kita. Dan salaful ummah, serta para imam salaf, atau imam umat ini ijma' bersepakat atas keyakinan ini bahwasanya Allah bersama makhluknya. Dan ma'ya dalam bahasa Arab maknanya adalah semata-mata bergandengan atau berbarengan. Akan tapi konsekuensinya dan konsekuensinya berbeda-beda tergantung perbedaan al-idhofah. Tergantung perbedaan penyandarannya. Disandarkan pada siapa? Disandarkan pada Allah, pada makhluk, atau pada yang lainnya. Dan kalau ini siap indikator konteks rentetan kalimat, rentetan kata, wal ahwal, dan kondisi. Maka bersamaan itu tarotan terkadang maknanya adalah ikhtilaf. Percampuran zat. Contohnya ja'al ma'a ma'al laban, aku jadikan air bersama susu. Artinya percampuran zat. Terkadang juga maknanya adalah intihadul makan. Maknanya adalah kebersamaan dalam satu tempat. Ana ma'al zain fil masjid. Ini tidak percampuran zat. Dan zatnya Zaid sama zat saya itu satu lah, beda-beda zatnya, satu di pojok utara, satu di pojok selatan, namun sama-sama dalam masjid. Pertolongan dan terkadang maknanya adalah tahdid, ancaman, dan indahan menakut-nakuti. Kami yakul mu'adzib, seorang pendidik berkata kepada anak yang berbuat salah dan melakukan kejahatan, pelanggaran izhar, fa'ana ma'aka, silakan sekarang pergi, namun ingat, aku bersamamu, jangan macam-macam, aku punya banyak mata dan punya banyak telinga. Watawakan dan terkadang maknanya adalah nusron wa ta'idan. Pertolongan dan penguatan. Kemanya pula sebagaimana ada orang yang berkata kepada orang yang yastaghitsu bihi, minta tolong kepadanya, maka diberi respon ana ma'aka, jangan khawatir aku bersamamu, ana ma'aka. Ila ghair dzalika minal lawazim, dan konsekuensi-konsekuensi makna yang lainnya, wal muqtadayat, dan konsekuensi makna yang lain yang berbeda-beda disebabkan karena perbedaan idhofah, perbedaan penyandaran, perbedaan indikator, dan perbedaan kondisi. Dani. Yattafiku fi asli maknahu wa yattariku muqtadahu wa hukmuhu bi ikhtilafil idhafati wal qara'ini yusammihi ba'dun nasi musyakkikan bi tashkikil mustami'in al-huwa min kabinan mustarafil ladhi istahada lafzahu wa talaka ma'nahu nadran li ikhtilafi muqtadahu wa hukmahu aw huwa min kabilil mutawati'i alladhi ittakhadha lafzahu wa ma'nahu nadran li aslil ma'na wa tahqiqu annahu naw'un min al-mutawati'i li anna wadi al-lughati wada'a hadha al-lafzi bi'iz wada'a hadha al-lafza bi'iza'il qadri al-mushtariki mushtaraki wa salafa hukmuhu al-muqtadahu innama huwa bihasabil idhafati wal qara'ini la bi asli al-wati lakin lamma kanat naw'an khasan minal mutawati'ati fala ba'sa bi tahsisiha bilahdin idha tabayyana dhalika faqad ittadaha anna lafdul ma'iyatil Al-Mudafi ilamahi mustakmalun fi haqiqatihi la fi majadihi wairu anna ma'iyatan lahi li khalqihi ma'iyatan taliku bihi falaysat kama'iyatul makhluki lil makhluki bal hiya a'la wa akmal wala yalhaquha minan lawazimi wal khasaisi ma yalhaqu ma'iyat al makhluki lil makhluki. Nah. Ya. Wa mithlu hadha lafzi, dan lafaz semisal ini. Lafaz semisal ini yaitu ma'a alladhi yattafiqu fi asli ma'nahu, yang terdapat kesamaan dalam asal maknanya. Namun berbeda-beda konsekuensi maknanya. Wa hukmuhu, dan dampak dari lafaznya. Ikhtilafil idhofat, karena perbedaan penyandaran, wal qara'in, dan indikator. Oleh sebagian manusia, sebagian orang disebut jenis lafaz ini disebut musyakkikan. Kenapa? Lita sikil mustami'i, karena pendengar itu ragu-ragu. Hal wa min qabil mustaraq, apakah lafaz semacam ini mustaraq? Alat tahad lafzuhu wa ikhtalafa ma'nahu, itu satu lafaz yang maknanya lafaz redaksinya sama, bunyinya sama, namun maknanya beda-beda. Nadharan menimbang ikhtilafil muqtadah wa hukmihi, menimbang karena perbedaan konsekuensi maknanya dan dampak dari hukumnya. Awam min qabilil mutawati, ataukah dia adalah min qabil jenis al mutawati. Mutawati adalah satu jenis kata yang kita adalah lafzuhu wa maknahu, yang sama lafaz dan maknanya. Nazaran di asli makna, karena menimbang asal maknanya. Maka di sini terdapat pembagian kata. Maka kata itu terbagi, ada hubungan antara kata dengan makna. Itu ada yang hubungannya mustarak. Satu kata, katanya sama, namun maknanya beda-beda. Maknanya beda-beda, mustarak. Contohnya ainun, bisa mata kepala, bisa mata air, bisa mata uang. Dinar dan dirham itu disebut juga ain, mata uang. Bahkan bisa mata-mata. Ini mustarak. Ada satu jenis kata atau bukan kata yang namanya mutawati. Ya, namanya mutawati. Mutawati itu satu kata, redaksinya sama. Asal maknanya sama. Tapi makna satu dengan yang lain beda. Itu mutawati. Asal maknanya sama, namun kata ini ketika dikaitkan dengan si A maknanya begini, ketika dikaitkan dengan B maknanya begini. Contohnya ma'a, ma'a itu mutawati. Ma'a itu artinya bersama. Ja'al tumma ma'al laban itu mengandung makna bersama, mengandung unsur bersama. Air bersama dengan susu. Namun kebersamaannya bentuknya apa? Percampuran zat. Ana ma'a Zaid fil masjid. Itu mengandung makna musahabah, bersama. Tapi kebersamaannya beda dengan yang tadi. Tadi percampuran zat yang cuma ittihadul makan. Atau dengan bahasa lain, aslul maknanya sama, kaifiyahnya beda. Mutawati itu, asal maknanya sama, kaifiyahnya beda. Kaifiyah, bentuk kebersamaan antara air dengan susu, percampuran zat. Kaifiyah ma'iyah antara saya dengan Zaid, ittihadul makan. Ini satu kata yang asal maknanya sama, lafadznya sama, redaksinya sama, asal maknanya sama, namun kaifiyahnya beda. Ini disebut mutawati, mutaktif. Dan yang tepat, ma'iyah atau ma'ah itu adalah bagian dari mutawati, bukan bagian dari mustarak. Namun bagian dari mutawati. Di anafabi al-luhwati, karena yang meletakkan bahasa, meletakkan hadal lafzah, redaksi ini bi'izah sebanding seluruh dengan titik kesamaan, qadar mustaq. Waktilah pula hukmi adapun dampak hukumnya dan konsekuensinya berbeda, berbeda-beda inama huwa hanyalah bihasabil idhofah. Berdasarkan penyandarannya dan indikatornya, bukan pada asal maknanya, asal wada'i sama dengan asal makna. Lakin ini makanan, namun ini makanan dikarenakan dia adalah satu jenis yang khusus dari lafaz-lafaz mutawatir. Fala ba'da, maka tidaklah mengapa bi taksisiha mengkhususkannya bi lafzin dengan lafaz yang khusus. Jika terbayang nadali kemaka jika hal di atas telah jelas, maka jelaslah bahasanya lafaz ma'iyah yang disandarkan kepada Allah itu digunakan dalam maknanya hakiki, bukan majaz. Namun, kebersamaan Allah kepada makhluknya adalah kebersamaan adalah ma'iyah tali ubi'i. Ya, cocok baginya. Falaisat kama ya'til makhluk lil makhluk, tidak sebagaimana kebersamaan makhluk dengan makhluk, bal hiya a'la, tentu lebih tinggi lagi, wa akmal dan lebih mutlak, lebih sempurna. Wala yalhaquha, dan tidaklah menimpa ma'iyah Allah minal lawazim wal khafa'is, konsekuensi makna dan khafa'is, kekhususan-kekhususan yang ada pada ma'iyah makhluk dengan makhluk. Iman. Hadza wa qad fasara ba'du salafi ma'iyatullahi bi khalqihi bi ilmihi bihim wa hadza tafsirun lil ma'iyati bi ba'di lawazimiha wa ghardi wa ghaduhu wa ghaduhu bihi aradu ala uluhiyatil jahmiyati alladziina qalu innahu hadzihi fi kulli makanin wa istadallu bi nususil ma'iyati fa bayyana ulai salafu annahu la yuradu minal ma'iyati qawlu rahi ma'ana bidabi fa inna hadza mahalun aqlan mahalu aqlan masyarakat mahalun aqlan mahalun aqlan masyarakat bi annahu yunafi ma wajaba min uluhihi wa yaqtadi ayyu an tuhita bihi makhluqan makhlukatuhu fahuwa mahalun. Ya. Hadat demikian, waqad fasara ba'du salaf, dan sebagian ulama salaf menafsirkan kebersamaan Allah kepada makhluk, artinya adalah dengan ilmu Allah, fihim dengan makhluk. Wa hadha tafsir lil ma'iyah, ini adalah penafsiran untuk ma'iyah, tiba-tiba lawazimiha dengan sebagian konsekuensi maknanya. Dan tujuan mereka menafsirkan ma'iyah dengan ilmu adalah membantah ululiyah al-jahmiyah yang memiliki akidah ulul, bahasanya Allah bertempat pada diri makhluk, dan mereka mengatakan bahasanya Allah, dan Allah itu di semua tempat, dan Allah itu ada di semua tempat. Wastadallu, lalu mereka berdalil dengan nususul ma'iyah, dalil-dalil tentang kebersamaan Allah. Fabayyana ha'ulai salafu, maka mereka para ulama salaf menjelaskan, la yuradu, tidaklah dimaksudkan dari ma'iyah adalah kaunullahi ma'ana fi dzatihi, Allah bersama kita dengan dzatnya. Mungkin satu hal yang mustahil menurut akal dan syariat. Karena ini bertentangan apa yang wajib bagi Allah, yaitu berada di atas sana. Waiktabi, dan jika Allah itu hulul, maka konsekuensinya antuhitu bimakhlukatuhu. Makhluk itu meliputi Allah. Oh, muhalun. Ini adalah satu hal yang mustahil. Wahyu. Wasal ma'iyatillahi biqawtihi. Tantafinu ma'iyatullahi biqawtihi ila kisnaini. Amatul wa khawtatun. Wal amatu ya alati tatafil ha'atatu dikamikir makhluki. Taqtadil ihaqota. Allati taqtadil ihaqota bidami ilhalki min mu'minin. Wa kafirin wa tarib. Wa kafirin. Til ilmi wal kudrati wal tadbiri wal sultani wal ghairi dalika min ma'anil rububiyyati. Wa hadhil ma'iyyatu tujabu liman amana biha. Nah, macam-macam ma'iyah bersama Allah dengan makhluknya, bersama Allah dengan makhluknya terbagi menjadi dua macam, kebersamaan yang bersifat umum, kebersamaan yang bersifat khusus. Kebersamaan yang bersifat umum itulah kebersamaan alat taqtadi yang menunjukkan menghasilkan makna al-ihaqa, meliputi semua makhluk, mukmin, kafir, bertakwa, durjana, semuanya Allah liputi. Ya, maksudnya ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya. Ilmu Allah meliputi seluruh makhluknya, artinya tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah. Wal qudra, kuasa Allah meliputi seluruh makhluknya. Maka tidak ada satupun makhluk yang bisa melakukan perbuatan tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutadbir dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Semua makhluk diatur. Tidak ada makhluk yang tidak diatur oleh Allah. Kesultan, kekuasaan. Allah berkuasa atas seluruh makhluk. Wakil zalika minal ma'ani rububiyah, dan makna-makna rububiyah atau sifat-sifat rububiyah yang lain. Makna disingkatkan saja sifat. Ini sifat-sifat rububiyah yang lain. Misalnya apa? Al-Khalqu, Ar-Rizqu. Maka seluruh makhluk Allah liputi dengan rezeki darinya. Tidak ada satupun makhluk yang mendapatkan rezeki selain Allah. Al-Khalqu, seluruh makhluk adalah ciptaan Allah. Tidak ada satu makhluk yang bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhil ma'iyah, dan ma'iyah jenis ini menyebabkan liman amana biha, orang-orang yang mengimaninya mendapatkan kamal al-muraqabah, rasa diawasi oleh Allah secara sempurna. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, sebaik-baik iman adalah engkau yakin bahwasanya Allah bersamamu di mana saja engkau berada. Di antara ma'iyah, contoh ayat yang mengandung ma'iyah jenis ini adalah firman Allah, wa ma'akum aynama kuntum. Jadi Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ma'yakunu min najwa thalathatin, tidaklah ada tiga orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada lima orang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Wala adna min dalik. Tidak pula bilangan yang lebih rendah lagi. Wala aktar atau lebih banyak lagi. Ila huwa ma'ahum. Kecuali Allah bersama mereka. Di mana saja mereka berada. Wata'yida udifat lahu. Wa'at-sa'ihim. Kamalat tabati. Wa amal khasatu adapun ma'iyah sendiri yang kedua itu ma'iyah yang bersifat khusus. Fayallati maka itu ma'iyah yang tak tadi bermakna an-nasra memberi pertolongan, memberikan penguatan bagi orang yang ma'iyah tersebut disandarkan padanya. Wahiyah dan ma'iyah ini adalah khusus untuk orang yang yastahiqu dzalika berhak mendapatkannya. Itulah para rasul dan para pengikut rasul yang sejati, yaitu orang-orang yang saleh. Dan kebersamaan ini tujuh mewajibkan, mengharuskan bagi orang yang mengimaninya, kama la sabat wal kuwah, memiliki keteguhan dan kekuatan yang sempurna. Di antara contohnya adalah firman Allah, dan Allah bersama orang-orang yang beriman. Ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Allah berfirman kepada Musa dan Harun, innani ma'akum asma'u wa ara. Dan Allah berfirman kepada nabinya, la tahzan innallaha ma'ana. Jika ada pertanyaan, ma'iyah itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Jawabannya Rahman. Muktadayatihi muktadayatiha sabitatun lillahi ta'ala azlan wa abadan wa amal ma'iyatu al-qadatu fahiyya minasifati lidaniya li'anna muktadayatiha maka jawabannya ma'iyah ammah termasuk sifat dzatiyah, karena konsekuensi ma'iyah ammah mencipta, mengetahui, memberi rezeki dan seterusnya. Satu hal yang ada pada diri Allah, azalan wa abadan. Dulu tanpa awal, abadan, seterusnya tanpa akhir. Yang kedua, adapun ma'iyah khasa, maka dia adalah sifat fi'liyah. Li'ana muqtadayatiha, karena konsekuensinya, tabi'atun, itu mengikuti sebabnya. Tujad, dijumpai dengan, dijumpainya sebab, dan hilang dengan hilangnya sebab. Itu ma'iyah khasa, menolong. Kapan menolong? Kalau ada makhluk yang dia cintai yang dimusuhi, maka ini sifat fi'liyah. Baru ada setelah tercipta makhluk yang Allah cintai, dan baru ada setelah makhluk yang dicintai tersebut dimusuhi oleh para musuh-musuhnya. Dan fil jam'i baina nususi uluwillahi bidati wa ma'iyatih, kompromi antara dalil-dalil yang menyatakan zat Allah itu berada di atas sana wa ma'iyatih, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahasanya Allah bersama hamba-hambanya. Siapa namanya? Hah? Takut. Ahaduhuma Wal akharu dunyan. Walaji salah satu aqsamin. Al-amalu. Al-awalu. Al-awalu al-qasdiyani. Walumama yang ta'ul aqlu. Disuduti ma'juli ima. Fata'arutu bainawma mu'alum. Di anal kaulah. Di jalaji ta'arudi ima. Yat'al-jilu ima wujub artifai ahadihima walwa mu'alun di anal fat'iyya di anal fat'iyya wa naqidaini naqidaini. Nah, sebelum kami sebutkan kompromi di antara dua dalil di atas, kami ingin menyampaikan faedah yang penting yang disampaikan oleh penulis yaitu Ibnu Taimiyah di buku beliau yang lain, Al-Aqlu wa Naqlu, Darul Aqli wa Naqli, Darul Ta'arudi Aqli wa Naqli, yang intinya jika dikatakan terjadi pertentangan di antara dua dalil, maka boleh jadi dua-duanya fat'i, atau dua-duanya dhanni, atau yang satu dhanni, yang lain fat'i. Maka ada tiga macam pertentangan dalil. Yang pertama, pertentangan dua dalil yang fat'i. Dalil fat'i itu apa? Dalil yang yaqta' al-aqlu. Akal bisa memastikan benarnya kandungannya. Maka pertentangan di antara dua dalil qat'i satu hal yang mustahil, karena perkataan yang membolehkan terjadinya pertentangan di antara dua yang qat'i yastalzim mengharuskan wajibnya hilang salah satunya. Padahal ini mustahil, karena qat'i itu wajib wujud, wajib adanya. Wa imma, dan boleh jadi kita akui benarnya semua masing-masing dari keduanya, padahal terjadi pertentangan, jadi juga mustahil. Karena ini berarti mengumpulkan dua hal yang bertentangan dan bertolak belakang. Fa in dunna ta'arudu bainahuma, maka jika disangka ada pertentangan di antara keduanya, maka boleh jadi dua-duanya bukan fat'i. Atau jadi dua-duanya lah illa yakunu bainahuma ta'arudun, tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sehingga yang satu yuhmal dimaknai dengan satu makna dan yang kedua dengan makna yang lain. Wala yuraddu ala dzalika, dan pernyataan di atas tidak bisa dibantah dengan ma dalil yasbutu nakruhu, dalil yang sahih yang mansukh min usul kitab sunnah al-qat'iyah, dari dalil-dalil qat'i Quran dan sunnah. Maka ini tidaklah pertentangan, karena dalil yang mansukh itu sudah tidak lagi tegak, maka dia sudah tidak lagi bisa melawan dalil yang menghapus. Maka jika ada dua dalil qat'i yang bertentangan, maka yang benar boleh jadi dua-duanya enggak qat'i, atau dua-duanya itu sebenarnya tidak bertentangan. Kemudian yang kedua, dua-duanya adalah dhanni. Dhanni dari sisi dalalah, kandungan makna, atau dari sisi tsubut, dari sisi validitas berita. Maka fa'idlah, maka dimintalah dan dicarilah at-tartib bainahuma, upaya menguatkan salah satu dan keduanya. Tsumma yuqaddamu ar-rajih, kemudian yang rajih tersebutlah yang didahulukan. Dan yang ketiga, yang satu adalah qat'i, yang lain dhanni. Fa'idlah, maka yang didahulukan adalah qat'i, dengan sepakat orang yang berakal, karena yakin tidaklah boleh ditolak dengan sesuatu yang bersifat prasangka. Dan tabayyana hadza, maka jika ini telah jelas saya katakan, tidak dilakukan bahasanya dari dalil kerjaan telah datang berisikan penetapan bahasanya Allah, zat Allah ada di atas sana, di atas seluruh makhluknya. Wa annahu ma'ahum, namun dia bersama makhluknya. Dan semua dalil ini qat'i subut, qat'i subut, dari sisi subut validitas datanya adalah valid. Demikian juga kandungan maknanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan keduanya. Maka tercatat ayat yang di sana mengandung ma'iyah khassah dan ammah sekaligus. Setelah firman Allah, huwallazi ja'ala dzat yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari kemudian istiwa berada di atas ars. Ya, namun dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi dan apa yang turun dari langit dari mendung dan apa yang naik ke mendung. Wa ma'akum, dan dia bersama kalian. Aina makuntum, di mana saja kalian berada. Dan Allah Maha mengetahui segala apa yang kalian kerjakan. Maka dalam ayat Allah menetapkan kalau Allah istiwa berada di atas ars, itu merupakan makhluk yang paling tinggi. Dan Allah menetapkan bahwasanya Allah bersama kita. Maka tidak ada di antara keduanya pertentangan, karena mengkompromikan di antara keduanya satu hal yang mungkin. Gimana komprominya? Akan kita baca di bagian yang akan datang.